بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد, saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kami memohon maaf atas keterlambatan yang tidak disengaja ini, dan yang kedua sebagaimana adanya penambahan materi, maka apa yang akan kita kaji terlebih dahulu berkaitan dengan tafsir, baru kemudian kalau Allah memberikan kelapangan waktu bagi kita, setelahnya mengkaji berkaitan dengan fikih ringan yang tentunya diharapkan bisa menjadi amalan kita dalam amalan ibadah kita sehari-harinya, berkaitan dengan ibadah taharah, salat ataupun yang selainnya. Dan sebagaimana kita katakan, materi yang pertama adalah tafsir, melanjutkan keterangan kita dari kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maka kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang tentunya kita melanjutkan keterangan muqaddimah di dalam kitab ini berkaitan dengan hadis ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani israila wala haraja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu al-Bukhari an Abdullah ibni Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, sampaikanlah apa yang kalian dapatkan dariku walaupun sekedar satu ayat, dan kabarkanlah berkaitan dengan kabar ataupun berita dari Bani Israel, dan tidak ada dosa ketika menyampaikannya. Siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdullah ibnu Amr. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, terakhir keterangan kita sehubungan dengan hadis yang telah kita dengarkan, bahwa metode tafsir, cara penafsiran, setelah melalui proses yang pertama, yakni menafsirkan ayat dengan ayat, yang tentunya menafsirkan ayat dengan ayat, yakni ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, tentunya tidak lepas dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Itu yang pertama, di mana ayat ini tafsirnya dengan ayat tersebut dibimbing oleh nabinya dan rasulnya sebagai seorang yang menerima wahyu. Yang kedua, tentunya melihat penukilan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah dengan keterangan mereka para ulama yang mendalam pengetahuannya terhadap tafsir, sehingga keterangan mereka membimbing kita bahwa ayat ini diterangkan oleh ayat tersebut. Demikian cara yang kedua, setelah ayat dengan ayat, adalah ayat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kami katakan tadi atau telah kita dengarkan bersama, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling paham berkaitan apa yang datang dari firman dan kalam Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika turun ayat, beliau katakan ayat ini maknanya demikian, atau yang diinginkan dengan ayat ini demikian. Dan tentunya mengetahui perkara tersebut, kalau itu datang dari Rasulullah, tentunya kita kembali kepada riwayat ataupun hadis yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab hadis. Dan mereka para ulama dengan bersengaja menulis kitab periwayatan tentang tafsir dalam kitab-kitab hadis, seperti di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, di situ ada kitab tafsir. Yang dalam kitab tafsir di situ didapatkan di mana Rasulullah mengatakan ayat ini diterangkan dengan ayat tersebut, dan beliau dan didapatkan pula beliau menyatakan ayat ini maunya demikian dan demikian. Sehingga kita dengan mudah mendapatkan keterangan tafsir dalam kitab-kitab hadis tersebut yang diinginkan disusun untuk penulisan tafsir, untuk berkaitan dengan penafsiran ayat. Terlebih lagi para ulama tafsir seperti diantaranya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala, tafsir beliau, tafsir atau Ummu Tafasir, Jami' al-Quran, Li ayyi ayatil Quran, beliau rahimahullahu ta'ala membawakan dalam tafsir beliau satu ayat dengan beragam penukilan riwayat, baik itu yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ataupun dari sahabat beliau ataupun dari para tabi'in sebagai murid-murid sahabat atau yang menimba ilmu di sisi sahabat, dan dari pembicaraan para tokoh-tokoh terkemuka ahli tafsir yang setelahnya. Demikian sehingga tafsir yang diinginkan dari Rasulullah setelah kitabullah, ayat dengan ayat, lantas ayat dengan hadis, didapatkan bukan kita menafsirkan ayat dengan pendapat dan pandangan kita, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang ketiga, dengan penafsiran yang dinukilkan dari para sahabat Nabi secara khusus, mereka yang dikatakan alimnya, ahlinya, seperti dinukilkan dari Khulafa ar-Rasyidin atau seperti dinukilkan daripada Abdullah ibn Mas'ud sebagai tokoh utama dalam bidang tafsir di zaman sahabat setelah Khulafa ar-Rasyidin yang empat, atau sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas yang telah kita dengarkan bagaimana kisahnya terdahulu, mereka lah para sahabat yang menjadi tolak ukur ketiga setelah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam menafsirkan apa? Menafsirkan Al-Quran. Kenapa mereka para sahabat? Sudah kita terangkan dan tidak mengapa kita sekedar mengulangi di sini, karena mereka lebih paham berkaitan dengan ayat, mereka lebih mengerti berkaitan dengan ayat karena mereka mengetahui di mana ayat itu turun dan untuk siapa ayat tersebut. Sebagaimana perkataan Abdullah ibn Abbas ketika mendebat siapa? Al-Khawarij, yang telah kita sampaikan kisahnya dan kita telah dengarkan bersama dan telah disampaikan oleh para duat dalam kisah yang ma'ruf, debatnya Ibnu Abbas kepada mereka Khawarij. Dan mereka para sahabat, orang yang paling mengerti apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan paling paham apa yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah orang-orang yang terbaik di umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga itu pula tidak boleh kita menafsirkan secara langsung dengan pendapat kita dengan melangkahi mereka para sahabat. Dan dengan keterangan tafsir sahabat ini, kita masuk kepada keterangan di sini kaitannya dengan kisah-kisah Bani Israel. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian para sahabat, ada di antara mereka yang mereka mendapatkan keterangan-keterangan atau kisah-kisah dari Bani Israel pada zaman mereka. Namun kisah-kisah Bani Israel tersebut tidak lantas mereka meriwayatkannya, mengabarkannya secara khusus berkaitan dengan tafsir, tapi setelah adanya proses penyaringan, karenanya kisah-kisah Bani Israel tidak semata-mata dan tidak secara keseluruhan dibawakan oleh para sahabat dalam menerangkan tafsir ayat atau dalam mendukung keterangan tafsir ayat, tapi setelah melalui proses penyaringan. Apakah ini betul? Apakah ini benar? Tidak menyimpang dari syariat, tidak melawan apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, barulah mereka menyampaikan. Tapi kalau tidak, tidak bisa dipastikan, mereka mendiamkannya. Apatah lagi diragukan dan ketahuan bahwasanya ini tidak benar dan bahkan ini menentang syariat, menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sama sekali tidak mengambilnya. Bahkan mereka membuangnya jauh-jauh. Alih-alih ingin dijadikan apa? Sebagai penguat, sebagai pendukung daripada tafsir ayat. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sikap yang seperti ini dari mereka para sahabat sebagai sifat yang perlu dicontoh. Karena sifat ini adalah sifat yakni amanah dan sifat ilmiah. Mereka paham dan mereka sadar bahwa apa yang datang dari Allah tidak pantas ditafsirkan dengan yang lainnya. Kalaupun didapatkan dari Bani Israel sekedar sebagai penguat pendukung tafsir, itu pun yang benar, yang tidak benar, yang bahkan itu adalah berita bohong, berita dusta dan melanggar, bahkan melawan dari apa yang datang dari hadis Rasulullah, mereka hilangkan, mereka buang. Kenapa mereka mengambil kisah ini? Sebagaimana telah kita dengarkan tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya beliau berkata, hadithu anni walau ayat, sampaikanlah apa yang datang dari walaupun satu ayat. Apa yang datang dariku setelah kalian mengilmuinya, setelah kalian mempelajarinya, bukan sebelum kalian mempelajarinya. Karena ayat ini disalahpahami oleh beberapa orang atau sebagian manusia. Katanya Rasulullah menyuruh untuk menyampaikan satu ayat. Jadi apa yang kita ketahui dari ayat ya kita sampaikan. Saudaraku sekalian jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali keterangan kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Balighu anni walau ayat." Kabarkanlah dariku apa yang kalian dapatkan walaupun hanya berupa satu ayat. Tadi keterangan kita bahwasanya menyampaikan apa yang datang dari beliau tentunya mesti ataupun harus dibarengi dengan ilmu atau dengan tahapan mempelajarinya terlebih dahulu, memahaminya terlebih dahulu, baru menyampaikan. Tidaklah semata-mata kita menyampaikan apa yang datang dari beliau, tapi tidak kita mengerti, tidak kita memahaminya, dan tidak pula tanpa proses pembelajaran terlebih dahulu. Karena hal tersebut bisa menjatuhkan kita ke dalam kesalahpahaman dan bisa menjatuhkan kita kepada mengatakan terhadap agama Allah dengan satu perkataan yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah ridha dengan perkataan tersebut. Sehingga pemahaman yang benar menyampaikan apa yang datang dari beliau walaupun satu ayat dengan ilmu, mengilmuinya, mengerti dan memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kemudian beliau melanjutkan, wahadithu anni wahadithu ambani Israila walaharab, dan kabarkanlah pula apa yang kalian dapatkan dari cerita-cerita, kabar, berita dari Bani Israel dan tidak ada dosa ketika menyampaikannya. Hal ini tentunya tidak lepas dari keterangan kita sebelumnya bahwa mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang ketika mendapatkan berita kaitannya dengan berita, cerita, kabar dari Bani Israel lantas dengan serta-merta menyampaikannya. Kalaupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipahami secara zahirnya demikian, namun karena mereka adalah orang yang Allah jaga dari kesalahan, Allah jaga, yakni mereka para sahabat dijaga oleh Allah, walaupun keberadaannya sebagai manusia tidak luput daripada kesalahan. Karena yang maksum terjaga itu hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman mereka para sahabat terbimbing dengan bimbingan Allah dan bimbingan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Di mana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan dari Bani Israel atau berita-berita Bani Israel kepada manusia dari apa yang kalian dapatkan dan tidak ada dosa, bukan dipahami semua berita dan bukan dipahami apa saja yang datang dari berita, dan juga bukan dipahami apakah berita itu benar atau bahkan mendukung atau sebaliknya merongrong, menyelisihi. Mereka para sahabat Nabi menyaringnya, melihatnya, tidak serta-merta berita datang lantas mereka kebarkan kaitannya dengan hizbah dari Bani Israel tersebut yang diinginkan secara khusus di sini hubungannya dengan apa? Tafsir. Penguatan tafsir yang akan kita dengarkan nantinya. Mereka dengan apa disabdakan oleh Rasulullah menyaring, melihat ini berita yang tidak benar, berita yang kedustaannya ada padanya, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini berita yang benar karena sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat, bahkan menguatkan syariat. Ini berita yang hubungannya dengan syariat tidak dibenarkan dan syariat juga tidak mendustakannya. Maka yang demikian ini dibiarkan begitu saja. Jadi mereka menyaring. Sehingga yang tampil kepada kita, yang sampai kepada kita, itu setelah adanya proses penyaringan dari mereka. Namun karena keberadaan berita itu bisa saja sampai, kalaupun tidak disampaikan melalui mereka, berita itu bisa sampai. Kalaupun berita itu tidak disampaikan oleh mereka, bahkan berita yang dusta sekalipun bisa sampai. Karenanya, apa yang datang dari berita Bani Israel yang itu tidak benar, yang itu berita-berita dusta, tidak bisa disandarkan kepada mereka. Tidak bisa disandarkan kepada mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu a'lam bisawab. Lantas beliau sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dari azab atau dari api neraka. Bahwa jeleknya akibat mendustakan nama Rasulullah, kita mengatakan ini dari Rasulullah padahal itu tidak dari Rasulullah, atau kita mengatakan ini hadis Rasulullah padahal itu bukan hadis Rasulullah, adalah dengan ancaman azab dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini. Falyatabawwa maqadahu minan nar, dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada keterangan Bani atau cerita-cerita Bani Israel yang didapatkan dari mereka para sahabat adalah berita. Kalau yang diinginkan dengan tafsir adalah berita yang telah melalui proses penyaringan, sehingga sampai kepada kita berita-berita tersebut dinukilkan oleh para ulama di dalam kitab tafsir. Makanya ada didapatkan berita-berita Bani Israel dalam kitab-kitab tafsir. Sebagaimana akan kita dengarkan di antara keterangannya nanti. Qala rahimahullahu ta'ala, walakin hadhihi al-ahadith israiliyah, berkata al-imam Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, walakin hadhihi al-ahadith al-israiliyah tudhkar lil-istijhad, akan tetapi cerita-cerita Bani Israel ini bukanlah sebagai patokan tafsir, bukanlah sebagai sandaran di dalam tafsir, Namun disebutkan cerita-cerita Bani Israel tersebut untuk sebagai penguat lalil i'tibar, bukan untuk menguatkan ataupun mengokohkan jadi bukan dia sebagai sandaran utama dalam tafsir, tetapi sekedar menguatkan apa yang telah ada dari tafsir. Wallahu a'lam bishawab, bukan sebagai sandaran. Bukan lil istihad, la lil i'tidad. Dan keberadaan cerita-cerita Bani Israel itu ala talatati aqsam, fa innaha ala talatati aqsam, dia terbagi menjadi tiga bahagian. Keadaannya menjadi tiga bahagian. Sebagaimana secara global telah kita singgung. Di sini dirinci oleh beliau rahimahullahu taala. Ahaduhuma au ahaduha ma'alimna sihatahu mimma bi'aidina mimma yushadu yashhadu lahu bisidqi fadaka sahih mimma yashhadu lahu bisidqi fadaka sahih. Yang pertama, apa yang jelas dan benar-benar kita ketahui sahihnya, jelas dan benar kita ketahui sahihnya dari apa yang ada di hadapan kita, tentunya dari kitab-kitab hadis. Seperti contoh cerita yang makruf, ada tiga orang masuk ke dalam gua, lantas gua itu tertutup dengan penutup batu besar. Ketiganya menyebutkan tentang amalan-amalannya. Ini satu contoh dari banyaknya atau beberapa cerita Bani Israel yang sahih. Cerita tersebut disebutkan oleh Imam Muslim dalam apa? Dalam sahihnya. Padahal Rasulullah tidak menyebutkan tentang keberadaan umat beliau, tapi umat terdahulu. Umat terdahulu dari kalangan Bani Israel. Tapi karena penukilan ini sah adanya, benar dari beliau, dan riwayatnya sahih, maka cerita yang seperti ini mendukung. Kalau cerita tadi, orang yang beramal ikhlas dapat dijadikan sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, perantara yang dia bertawakkul kepada Allah dengan amalannya, yang ini diperkenankan, dibolehkan dalam syariat tawakkul dengan amal saleh. Maka contohnya yang menguatkan perkara tersebut cerita Bani Israel yang masuk ke dalam gua, tertutup guanya dengan baju, dan mereka meminta kepada Allah dengan menyebutkan amal mereka. Ini penguat. Wallahu a'lam bishawab. Maka apa yang sahih seperti ini, mimma bi'aidina mimma yushadu lahu bisidqi, yang diketahui bahwa berita itu benar-benar dan berita itu jujur adanya, ya tentunya selain diberitakan oleh Rasulullah, selain dibenarkan oleh syariat, yakni mendukung syariat, menguatkan syariat, juga berita itu sahih dalam periwayatan, maka yang seperti ini dalam menguatkan tafsir ayat itu bisa dipakai. Bisa dipakai, dan dari situlah didapatkan cerita Bani Israel menguatkan apa? Tafsir. Karena ada tafsir nanti berkaitan dengan cerita-cerita Musa, cerita Bilqis, cerita siapa Sulaiman, dan yang disebut dalam cerita sebagai Ratu Bilqis yang akan nanti datang keterangannya, bahwa Ratu Bilqis ini penamaannya tidak bisa dijadikan sandaran. Ataupun cerita-cerita Ashabul Kahfi, ataupun cerita-cerita yang lainnya, yang ini tentunya cerita tersebut ada yang betul-betul diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang penukilannya tidak dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi melainkan didapatkan dari kitab mereka, Ahlul Kitab atau Bani Israel, oleh para sahabat, tapi tidak bertentangan dengan cerita, tapi menguatkan bahwa cerita ini seperti ini, dan ini ceritanya Bani Israel. Riwayatnya juga tidak dusta, bukan riwayat yang dusta, maka dipakai sebagai penguat. Apatah lagi, benar adanya. Maka dalam tafsir ini mendukung. Langkah yang kedua, wasani ma'alinna kadibahu mimma indana mimma yukhalifuhu. Yang kedua, sebaliknya, apa yang kita ketahui bahwa ini cerita ini atau khabar ini atau riwayat ini riwayat yang dusta, riwayat yang dusta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan menyelisih, maka yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai penguat, bahkan dibuang jauh-jauh karena cerita yang tidak benar, cerita yang dusta. Karenanya para ulama menganggap tercela kitab-kitab tafsir yang membawa cerita-cerita yang tidak benar tersebut dari Bani Israel, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bahkan ada sisi dustanya, tercela. Dan ini banyak kita dapatkan dari perkataan mereka, para ulama kita. Sebagaimana Al-Imam Taqiyuddin Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Muqaddimah Usul Tafsir, ditanyakan beberapa tafsir. Ada di antara tafsir yang ditanyakan, beliau mengatakan tafsir ini sekedar mengumpulkan apa yang ada dan tidak melakukan penelitian, pembersihan, tidak melakukan penyaringan. Yang ini seperti penukil apa pencari kayu di tengah malam. Apa itu pencari kayu di tengah malam? Dulunya, atau mungkin di kita, orang-orang Arab dahulu dan sampai hari ini, dari kebiasaan untuk memasak di rumah dengan memakai apa? Kayu bakar. Ada juga yang menjadikannya sebagai maisha, pencarian kehidupan, mata pencarian kehidupan, dijual. Namun ini dikatakan hasibul lail, karena mencari kayu apa di tengah malam. Dia mencari kayu di tengah malam, yang namanya tengah malam di gurun yang tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Dia sekedar meraba, pokoknya ada sejenis kayu atau kayu dimasukkan dalam apa? Karungnya. Ternyata yang dimasukkan terakhir kali itu adalah ular berbisa, ular gurun. Ketika dia pulang, dengan senangnya dia mendapat kayu banyak, dia pun membuka karung yang dimasukkan kayu-kayunya tersebut. Ternyata ketika dibuka, yang pertama kali muncul, ularnya mencaplok ataupun mematuk kepalanya sehingga dia mati tewas karena apa yang dia ambil ternyata adalah ular. Gambarannya saya tuliskan sutemia ini hati bulai mengumpulkan riwayat, tapi ternyata riwayat yang dikumpulkan adalah salah satunya adalah riwayat yang ada padanya kedustaan. Sementara dia pahami bahwa berdusta, menukilkan apa yang dusta adalah tidak dibenarkan sama sekali dalam syariat, apalagi dalam penukilan riwayat. Makanya periwayat pendusta atau yang membawakan riwayat dusta tidak diterima periwayatannya. Ditolak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apa yang dusta dari cerita tersebut ditinggalkan. Ditinggalkan. Dan mereka para ahli tafsir yang menyaring, maka tafsir mereka lah yang disarankan oleh para ulama untuk membaca tafsir mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ketiga, ma huwa madkutun anhu. La min hadzal qabil wa la min hadzal qabil fala nu'minu bihi wa la nukdzibuhu wa yajuzu hikayatuhu lima taqaddama. Yang ketiga, apa yang didiamkan, artinya tidak dari model yang pertama dan tidak dari model yang kedua, keadaan yang pertama atau keadaan yang kedua. Didapati bahkan dia tidak ada sisi kedustaannya, tapi juga tidak bisa dijadikan sandaran. Maka yang seperti ini, kita, kata beliau, tidak boleh mendustakan dan tidak boleh semata-mata bersandar terhadap pemberitaan tersebut. Namun kalau sekedar menghikayatkan, maka penghikayatannya dipandang masih diperkenankan. Namun apa yang beliau katakan yang ketiga ini, di sana ada ulama yang mengomentari bahwa yang ketiga pun menghikayatkannya itu dalam status memang perlu. Kalau tidak perlu, dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu saja sehingga periwayatannya tidak menjadi pegangan kaum muslimin, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dijadikan sandaran dan tidak bisa didustakan, karena kalau didustakan benar adanya. Dinukilkan sesuai dengan hajat. Dinukilkan sesuai dengan hajat. Wallahu a'lam bishawab. Wa ghalibu dhalika mimma la fa'idah fihi ta'udu ila amrin dini dan kebanyakan yang ketiga ini adalah kabar atau berita akan Bani Israel, tentang Bani Israel yang keadaannya tidak ada faedah yang bisa kita dapatkan faedah tersebut, kemanfaatannya untuk agama kita. Sehingga tadi kita katakan, para ulama mengomentari, ini pun sekedar saja, karena tidak ada kemanfaatannya, tidak ada faedahnya. Contoh misalnya, kama yadkuruna min ijtihada asma'i ashabil kahfi, seperti mereka menyebutkan siapa nama-nama tokoh-tokoh, lakon-lakonnya ashabul kahfi. Mungkin pernah beredar di sisi kita, ada di antara duat ataupun penceramah, maksud kami duat di sini, yakni secara duat yang naam umum, menukilkan kepada kita penceramah, atau bahkan mungkin membaca kitab tafsir. Karena ada kitab tafsir yang menyebutkan nama-nama tersebut. Yang disebutkan namanya Ashabul Kahfi ini, si A, si B, si C. Maka kalaupun diketahui nama Ashabul Kahfi, ini tidak ada faedahnya kembali pada agama kita. Apa faedahnya? Kita mengetahui nama tokoh Ashabul Al-Kahfi. Karena tokoh Ashabul Kahfi bukanlah Nabi, bukanlah Rasul. Bukanlah Nabi dan bukanlah Rasul. Bahkan Nabi dan Rasul, ada yang Allah sebutkan namanya dan ada yang Allah tidak sebutkan namanya. Tidak disebutkannya namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah yang Maha Tahu kebaikan maslahat bagi kita. Tentunya karena tidak ada maslahatnya bagi kita kalaupun disebutkan namanya. Sehingga Allah sembunyikan nama tersebut, yang disebutkan hanyalah nama-nama yang sampai kepada kita, Nabi dan Rasul, Nuh, Musa, Ibrahim, Isa, ataupun yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi maslahat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paham mana yang maslahat, mana yang tidak. Lantas kaitannya, hubungannya dengan tokoh-tokoh Ashabul Kahfi, kembalinya dalam urusan agama kita tidak ada. Tidak ada. Sehingga kalaupun disebutkan, tidak berfaedah. Tapi didapatkan dari cerita-cerita Bani Israel yang menyebutkan nama-nama tersebut. Kalau diinginkan dengan Ashabul Kahfi, ada di dalam Al-Quran. Tapi siapa orang-orangnya? Siapa namanya? Tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak pula disebutkan lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga kalau ada beredar nama-nama Ashabul Kahfi yang mungkin kita pernah mendengar, lantas jangan kita mengambilnya sebagai nama anak kita. Oh, ini nama, ini tokoh Ashabul Kahfi. Jangan. Ambillah nama-nama, nama para nabi dan rasul. Ambillah nama-nama, nama hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang jelas penyebutan namanya dan jelas keadaannya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Ali, ataupun Utsman, ataupun Ali, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Demikian, wallahu a'lam bishawab, ataupun nama penghambaan kepada Allah. Kita singgung masalah ini karena ada orang yang sok, maaf saya minta maaf sebelumnya, sok modern atau sok mencari nama anak itu yang menyelisih orang banyak. Katanya kalau Muhammad, masa Muhammad satu kampung ada? Satu kampung kita ada 500 orang misalnya, Muhammad di satu kampung 500 orang ini, 300 orang namanya Muhammad, 200 yang bukan. Masa Muhammad, saya beri nama anak saya lagi Muhammad lagi. Udah dapat nama tokoh Ashabul Kahfi, dia katakan, oh ini keren ini namanya. Seperti itu. Kita jangan menang, karena nama ini belum tentu nama itu yang betul. Kalaupun tidak kita dustakan, tapi kita tidak bisa memastikan, maka kita diamkan. Biarkan apa ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu contoh. Karena hubungannya dengan nama, biasanya penamaan anak. Penamaan anak. Karena katanya mau menamakan anak dengan anak-anak yang soleh. Nama-nama orang-orang soleh. Ini namanya Abu Kasi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula laun kelbihim, bagaimana warna anjingnya Ashabul Kahfi. Diceritakan Ashabul Kahfi punya anjing tertidur, dan anjingnya ketika bangun sudah menjadi apa? Tulang belulang. Artinya tidak nampak lagi sebagai seekor anjing. Di dalam cerita Bani Israel ada penyebutan warnanya. Kita jangan ribut masalah warna. Warnanya ini disebutkan seperti ini. Faedahnya untuk agama tidak ada. Kalaupun kita tahu warnanya anjingnya tersebut ada, urusannya dengan agama kita. Tapi ada penyebutan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Di sini menunjukkan adanya berita-berita Bani Israel yang itu tidak didapatkan dalam agama kita penyebutannya, tetapi juga tidak bisa dinistakan. Yang seperti ini dibiarkan begitu saja. Tidak bisa menjadi penguat bahwa anjingnya begini. Jadi anjingnya Ashabul Kahfi itu dikatakan anjingnya itu warnanya ini. Wallahu a'lam bishawab, tidak bisa dijadikan penguat atau sandaran terhadap tafsir berkenaan dengan anjing yang Ashabul Kahfi. Kalaupun ada, itu tidak memberikan faedah kepada perkara agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa adaduhum, dan jumlah mereka. Berapa jumlahnya? Demikian pula disebutkan Ashabul Kahfi tapi tidak disebutkan jumlahnya. Demikian pula apa Musa min ayyi shajar kanat. Demikian pula cerita tentang Musa memiliki tongkat. Tongkat yang dilemparkan kepada para penyihir tersebut. Kemudian apa? Menampakkan sebagai ular yang besar. Tongkatnya Musa ini tidak ada penyebutannya terbuat dari kayu apa atau dia dari kayu apa. Yang disebutkan hanya tongkat. Kalaupun diketahui dari kayu apa, apa hubungannya dan apa faedahnya buat agama kita? Subhanallah. Orang-orang yang senang kepada takhayulat, senang kepada khurafat, senang kepada perkara-perkara yang berbau syirik, ketika mendapatkan yang seperti ini terkadang menjadikannya sebagai wasilah atau sarana kesyirikan. Ini peninggalannya, tongkatnya Musa ya, kayu dari kayu ini. Dia sembunyikan di kantongnya, dia buat jimat-jimat. Sangat, ini kayunya tongkatnya Musa. Ataupun kayunya perahunya Nabi Nuh, katanya. Wallahu a'lam bishawab. Katanya didapatkan daerah yang di situ tempat perahunya siapa? Nabi Nuh, diadakan penelitian. oleh para ilmuwan yang mempelajari ilmu enam peninggalan-peninggalan ini. Katanya ini dan bekas-bekas kayunya itu masih ada. Lah, kalau kayu ini diketahui oleh orang-orang yang cinta kepada kecirikan yang ada murabat dan kayulat tersebut, wah ini kayunya perahunya Nabi Nuh bisa menyelamatkan orang banyak. Kalau misalnya ada banjir di Indonesia, kayunya ini akan menolong. Berbagai macam keyakinan muncul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan? Tentunya padanya ada maslahat dan tentunya tidak ada faedah yang kembali kepada agama kita. Bahkan di sisi sebagian orang bisa menjadi wasilah kepada apa? Kesyirikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian tongkat Musa dari pohon apa atau dari kayu? Kayu apa dia? Kalau kita kenal ada kayu jati, ada kayu yang lain. Ini dari kayu apa? Pohon apa dia? Kama yajud. Demikian pula asma' tuyur allati ahyaha Allahu li Ibrahim. Demikian pula nama burung yang Ibrahim atau yang Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya, memperlihatkannya kepada siapa? Kepada Ibrahim. Di mana Ibrahim bukan ragu kepada Allah, tapi beliau ingin mengokohkan apa yang ada dalam hatinya bahwa Allah itu menghidupkan, mampu menghidupkan dan mematikan. Maka Allah memerintahkan untuk memotong-motong burung tersebut, dan burung tersebut dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung itu kembali setelah dipotong dan disimpan secara terpisah, kembali hidup tentunya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nama burungnya ini tidak diketahui, bukan burung perkutut, wala bukan burung raja wali. Tidak diketahui dan tidak ada faedahnya ketika kita ketahui namanya kembali pada perkara agama kita. Tidak ada faedahnya. Demikian seperti contoh kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuda ataupun himar yang beliau pakai, ataupun onta kalau yang dijadikan hewan tunggalan. Kalaupun ada namanya, tapi nama ini tidak berfaedah dengan agama kita, sehingga kita tidak harus menamakan nama hewan kita seperti itu pula. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nama burung, tapi dalam cerita Bani Israel ada penyebutan nama burungnya yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian pula wa ta'yin al-fas allazi daraba bihi al-qatil min al-baba, dan sebutan secara jelas terhadap sebagian yang dibunuh dari bakar, yakni berkaitan dengan cerita ashabul bakar yang ini juga tidak ada faedahnya berkaitan dengan agama kita. Demikian pula na'ajjadar allati takallama Allah minha Musa, pada waktu Musa dipanggil di tua di satu pohon, kemudian Allah berbicara dengan Musa karena Musa sebagai Nabi Allah yang diajak bicara oleh Allah atau Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Pohonnya ini apa namanya? Dari jenis pohon apa? Tidak ada keterangan. Dikatakan pohon yang kalaupun diketahui tidak ada faedah fungsinya kembali kepada agama kita. Ila dari zalika dan seterusnya mimma abahanahu Allah taala bil Quran mimma la faedata fi ta'yini ta'udu ala al-mukallifina bi dinihim wa dunyahum dan yang lain sebagainya dari apa yang Allah tidak menyebutkannya dengan menyebutkannya secara pasti nama-namanya, jenisnya, ataupun jumlahnya, ataupun warnanya sebagaimana yang telah disebutkan, yang semuanya tidak ada faedahnya kalau dikembalikan kepada agama manusia, yakni agama Islam ini. Begitu pula kembalinya kepada perkara dunia. Sehingga penyebutan itu dibiarkan begitu saja, dan kita ingin sebutkan tadi penyebutan Ratu Saba yang ma'ruf dan masyhur. Ratu Saba itu beredar, mungkin ini masyhur sekali, ma'ruf sekali, siapa namanya? Ratu Balqis, atau disebut orang Arab dengan Zulfi. Ratu Bilqis katanya itulah Ratu Saba, atau Ratu Saba itu adalah namanya Bilqis. Namun saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pemastian apakah Ratu Saba itu Bilqis perlu ditinjau, karena Bilqis dengan penamaan Bilqis ini tidak didapatkan riwayat yang benar yang sahih bahwa Ratu Saba itu namanya Bilqis. Yang ada Ratu Saba. Dan kalaupun disebutkan namanya, ya kembali tadi pada perkara tidak ada faedahnya untuk agama kita. Dan jangan karena keberadaannya Bilqis ini diceritakan dengan cerita yang kita dengarkan, kita katakan anak kita namanya Bilqis atau Balqis. Lah, kita katakan dengan nama istri-istri Nabi. Kita katakan dengan wanita-wanita salihah yang jelas keberadaannya, namanya. Jangan kita memasang apa yang belum jelas. Karena cerita yang seperti itu dalam fungsinya dibiarkan demikian, tidak dijadikan pegangan dan tidak dijadikan sebagai simbol. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang berkaitan dengan cerita-cerita Bani Israel yang banyak didapatkan di dalam cerita-cerita tafsir. Kaitannya dengan Bani Israel atau umat-umat sebelumnya. Namun cerita-cerita tersebut ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang tidak bisa diketahui kebenarannya dan tidak bisa pula dinistakan. Cerita-cerita tersebut terkadang dinukilkan bahwa sahabat ini yang menukilkan, bahwa sahabat ini yang menceritakan. Maka kita kembali kepada permasalahan yang telah kita dengarkan sebelumnya, bahwa sahabat tidaklah menceritakan kalau itu tidak benar. Sahabat menceritakan apa yang benar, karena mereka menyaring. Mereka tidak inginkan agama ini disampaikan kepada manusia dengan tidak benar. Mereka menyaring, sehingga perlu dipastikan bahwa apakah benar sahabat tersebut ataukah bagaimana kedudukannya cerita tersebut. Jangan dijadikan sebagai sandaran, terlebih lagi dalam perkataan yang mulia, yakni apa yang datang dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian, mereka para sahabat yang perkataannya tentang tafsir menjadi nomor yang ketiga setelah Al-Quran, setelah As-Sunnah, terlepas daripada tuduhan-tuduhan dan lemparan-lemparan yang tidak benar bahwa mereka para sahabat ternyata juga menukilkan apa? Cerita-cerita Bani Israel yang ceritanya itu begini, ternyata tidak benar. Kenapa kita tidak boleh? Wallahu a'lam bishawab, ini tidak benar adanya. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Selanjutnya yang keempat, bahwa tafsir, cara penafsiran atau metode tafsir yang dibenarkan di dalam agama ini, kaitannya, hubungannya dengan ayat Allah, yakni menggunakan dengan apa yang didapatkan penafsirannya dari tabi'in. Qala rahimahullah ta'ala, idza lam tajid tafsir fil Qur'an wala fis sunnah wala wajadtahu anil sahaba faqad raja'a katsir min al a'imma fi dhalika ila aqwal at tabi'in ka Mujahid ibn Jabr fa innahu kana 'aya fit tafsir kama qala Muhammad ibn Ishaq haddathana Aban ibn Talih am Mujahid قال أردت المصحف على ابن عباس ثلاث أرضات من فاتحته إلى خاتمته أركب عند كل آية منه وأسأله عنها. Apabila kita tidak mendapatkan tafsir dari Al-Quran dan juga tidak pula mendapatkannya dari sunnah, dari hadis Rasulullah, dan tidak pula kita dapatkan dari perkataan para sahabat, maka kita kembali kepada poin yang kita datang dan kita masuk pada cara yang keempat. Bapak Raja Akadir didapatkan sungguh pak kebanyakan mereka para ulama, para imam dalam tafsir kembali pada poin yang keempat, posisi yang keempat pada perkataan tabi'in. Tabi'in itu siapa? Orang-orang yang menimba, mengambil ilmu di sisi para sahabat Nabi. Itu tabi'in. Kalau dia tidak mengambil ilmu di sisi para sahabat Nabi, ya tidak dikategorikan dia apa? Tabi'in. Dia adalah orang yang menimba ilmu, mengambil ilmu, tentunya ilmu agama, dari para sahabat Nabi. Karenanya dikatakan tabi'in murid-murid sahabat Nabi. Atau para tabi'in, mereka murid-murid para sahabat Nabi. Dan tentunya mereka dari orang-orang Islam, karena orang-orang kafir tidak ternilai. Tidak ternilai, wallahu a'lam bishawab. Seperti contohnya di antara tabi'in yang dijadikan sandaran perkataannya dalam bidang tafsir, seperti Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr, seorang tokoh yang besar dalam bidang tafsir dari kalangan tabi'in. Murid sahabat yang mulia, tokoh tafsir dari kalangan sahabat, Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, fa innahu kana 'aya fi tafsir. Mujahid ini, beliau adalah gambaran tafsir para tabi'in, atau merupakan lambang tafsir dari kalangan tabi'in. Kenapa demikian? Muhammad ibn Ishaq mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Aban ibnu Saleh. Aban ibnu Saleh mengatakan dari Mujahid bahwa Mujahid pernah memperhadapkan mushaf Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Memperhadapkannya bukan diperlihatkan, tapi memperhadapkannya dengan membaca dan mempelajarinya. Kalau ini diperhadapkan hanya satu kali, kita sudah mengatakan luar biasa. Namanya Al-Quran, inilah contohnya tafsir. Ini contoh tafsir dari Al-Fatihah sampai apa? Sampai An-Nas, yang bentuknya tulisannya seperti ini, kecil-kecil. Kalau satu kolom ini dijadikan satu halaman bisa. Ini 4 kolom. Jadi kalau 4 kolom itu bisa jadi berapa? 4 halaman. 4 halaman lantas dipres. Hurufnya dikecilkan menjadi tafsir tebelnya segini. Kalau ini diukurai, ya tebelnya jangan ditanya. Tentunya tebal yang seperti ini ringkasan. Ini ringkasan. Ringkasan ini ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Wa tafsir Ibnu Katsir dikatakan ulama ringkasan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari, ya gambarannya begini. Mujahid Ibnu Jabir memperhadapkan mushaf yang kita pegang itu kepada Ibnu Abbas, lembaran demi lembaran, ayat demi ayat, talata Allah 3 kali. Jadi ketika membaca dari awal ayat Bismillahirrahmanirrahim, awal ayat sebelum masuk Al-Fatihah, apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Ibnu Abbas menerangkan Bismillah itu begini, begini. Ada keterangan yang demikian, demikian. Allah itu dari kalimat ini. Gambarannya seperti itulah. Alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah. Alif lamnya, hamnya. Lillah, Rabbil alam. Terangkan. Subhanallah, penerangan mungkin bisa berjalan beberapa waktu. Ini setelah selesai surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus ayat-ayat per ayat per ayat per ayat per surah sampai ke surah An-Nas, terakhir An-Nas. Karena surah yang paling akhir adalah An-Nas menurut susunan apa? Mushaf Al-Utsman. An-Nas. Setelah itu bukan merasa cukup beliau. Wah, satu Al-Quran selesai. Beliau datang lagi besoknya ke Ibnu Abbas. Setelah berjalan beberapa lama, datang lagi ke Ibnu Abbas. Saya mau nanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Mulai dari Al-Fatihah lagi. Kalau kita main-main, kalau belajar begini dalam bahasa orang Jawa ini kuen, namanya kelamaan. Orang sudah sampai di bulan, kita masih bismillah aja. Kelamaan kalau yang seperti ini. Tapi seperti itulah para ulama kita. Serahkan. Dan teliti. Sehingga agama ini sampai kepada kita betul-betul murni. Kalau ulamanya dahulu kayak kita, waduh, sampainya agama ini pada hari ini kayak masakan campur aduk, entah apa. Sayur juga bukan, bubur juga bukan. Amuhin ini makanan apa? Amburadul, itulah agama yang ada kalau orangnya kayak kita. Tapi orang-orangnya kayak Mujahid. Paten, teliti, ayat per ayat, lantas dikatakan, disampaikan. Sehingga agama ini sampai murni, bersih, sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. 3 kali memperhadapkan kepada Rasulullah, kepada Ibnu Abbas. Itu bukan pekerjaan yang kita mempelajari atau kita titip. Sekali aja. Waduh, ini muka ustaz kita ini lagi. Besok ini lagi. Yang ini yang satu mudah tiga kali. Ayat per ayat, kalimat per kalimat. Kuat. Dan telaten, teliti, sabar. Itulah yang dicontohkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tanaza araba tiga kali menghadapkan kepada Abdullah Ibnu Abbas, sahabat yang mulia. Lantas uqibuhu inda kulli ayah. Jadi beliau tanya dari Al-Fatihah sampai ayat atau surah yang akhir. Saya tidak baca begitu saja. Uqibuhu inda al-ayah. Aku berhenti setiap ayat. Setiap ayat aku berhenti, aku tanyakan ini apa maunya, bagaimana keterangannya, apa tafsirnya. Ditanyakan. Wa as'aluhu anha. Dan aku tanyakan tentang ayat tersebut. Sehingga Mujahid, gambaran tafsirnya para tabi'in atau merupakan pokok tafsir dari kalangan tabi'in yang terkemuka. Kalau ahli tafsir yang seperti ini pantas untuk dikedepankan, diposisikan setelah perkataan para sahabat, perkataan mereka itu pantas karena mereka menjalani apa yang telah kita dengarkan tadi. Tapi sekarang sebagaimana yang telah kita dengarkan pula, banyak orang dikatakan ahli tafsir, masya Allah ini ahli tafsir, profesor tafsir ini, doktor tafsir, banyak ahli tafsirnya. Tapi entah dengan mufasir siapa dia belajar menimba ilmunya, entah, kita enggak tahu. Tiba-tiba muncul ahli tafsir. Dan meninggal tafsirnya itu menyenangkan, menenangkan hati, terkadang membawa kepada kerancuan, membawa kepada kejamangan. Bukan kita tenang dengan agama. Loh, kok bisa begitu ya? Ragu kita dengan agama kita. Nah ini bukan ahli tafsir, ahli yang membuat kita ragu-ragu terhadap agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mereka memang lebih pantas diutamakan, dikedepankan dan diposisikan tempat yang tepat dalam penafsiran ayat. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kita melihat keberadaan Mujahid. Warawa Ibnu Jarir an Ibni Abi Mulaika qala. Dan dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Abi Mulaika, beliau berkata, wa'aitu Mujahidan, aku melihat Mujahid, sa'ala Ibnu Abbas. Aku melihat Mujahid bertanya kepada Abdullah Ibnu Abbas, an tafsiril Quran, tentang tafsir Al-Quran. Wa ma'ahu al-wahahu. Dan di sisi Mujahid ada al-wahah. Al-wahah itu papan yang dijadikan untuk menulis. Atau ya kalau kita buku tulis lah. Di sisinya ada alat tulis untuk menulis apa yang dikatakan oleh Abdullah Ibn Abbas. Dan ini bentuk pengajaran kepada kita. Bahwa ketika seorang mempelajari agama, hendaknya bisa menulis. Jangan dia mempelajari agama, dia mengandalkan kupingnya. Karena kuping ini yang tidak bisa dijadikan andalan. Kalau kita seperti Imam Daraqutni, ini tidak apa-apa. Al-Imam Daraqutni rahimahullahu ta'ala, beliau lagi mendengar majlis muhaddis. Muhaddis ini membacakan sudah 100 lebih, bahkan lebih daripada itu hadis. Temannya Al-Imam Daraqutni mengatakan, ya Daraqutni, ini sudah 100 hadis lebih, kamu kok masih menulis? Kata Al-Imam Daraqutni nanti. Setelah selesai majlis itu, Imam Daraqutni mengatakan yang dikatakan tadi itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 lebih. Tidak ada tulisan. Dihafalnya dengan, jadi dia lagi nulis. Nulis yang lain. Gurunya lagi membacakan hadis, riwayat. Dia menghafal. Dia lagi nulis. Yang mendengarkan ini terheran-heran. Wah, lagi nulis, mengeluarkan apa yang disampaikan. Kalau kayak Darotut di kitab bagus, Masya Allah, kita bisa mengeluarkan kembali apa yang diterangkan tersebut bagus. Sehingga itu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama kita dahulu, ulama Indonesia dahulu, kalau ngaji seperti ulama tadi, mencatat. Kalau ngaji, mencatat. Kalau kita ngaji, ngaji kuping, juping, ngaji kuping, itu namanya jiping atau juping. Ngaji kuping, wah itu ilmunya bakal, ya bakal lenyap juga. Anginnya banyak ini. Angin barat, angin selatan, angin utara, ilmunya lari ke mana. Tapi kalau di buku, akan terpatri. Demikian. Contohnya ini, Al-Imam Mujahid. Imam Mujahid, dia tidak mengandalkan hafalan, padahal beliau apa? Muhaddits, mufassir. Beliau tidak mengandalkan hafalan dia. Tapi beliau nulis juga. Kalaupun ada contoh Imam Daruquthni, tapi itu contoh naam yang jarang terjadi. Jarang terjadi. Seorang menulis, gurunya memberi mama mengabarkan hadis. Kalau hadis saja enggak apa-apa. Hadis dengan sanadnya. Hadis dengan sanadnya. Beratus hadis disebutkan. Tadi yang disebutkan hadis pertama ini sanadnya ini. Ini dua ini tiga ini dikembalikan kembali. Disebutkan hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada keterangan tafsir ini sebagai bapak ida. Karena kebanyakan saudara-saudara kita atau kita mungkin terkadang membiarkan majlis hilang, faedah begitu hilang begitu saja, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang besar bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada tafsir atau keterangan di sini bahwasanya Mujahid betul-betul belajar, sehingga kalau diambil tafsirnya dari Mujahid, ilmunya itu tidak lepas daripada ilmunya siapa? Sahabat. Yang sahabat ini Abdullah bin Abbas tidak lepas ilmunya dari mana? Rasulullah. Jadi ilmunya itu sambung menyambung, keterkaitannya satu dengan yang lain. Atau bersilsilah. Sehingga Allah wa a'lam bishawab, tafsirnya tadi ini itu gambaran dari tafsirnya siapa? Sahabat. Tafsirnya sahabat, wallahu a'lam bishawab. Lantas terakhir, karena waktunya tidak mencukupi di sini, kita waktu ada tambahannya, waktu apa? Ustaz Abdullah Hafizahullahu Ta'ala dengan kitab Syarhus Sunnah dan fikihnya, insyaallah kita akan lanjutkan atau kita akan mulai pada pertemuan yang akan datang dengan waktu insyaallah mudah-mudahan tidak telat dan tidak terlambat sebagaimana pada kesempatan kali ini. Qala wa yaqul lahu Ibnu Abbas uktub hatta ja'alahu al-tafsir. Qali. Lantas berkata Ibnu Abbas, tulislah. Karena kamu sudah menyiapkan tulisanmu, tulislah apa yang kamu tanyakan. Kemudian ini membuat Al-Imam Mujahid pun menulisnya, dan dia menulis semua tafsir yang dia dapatkan dari Abdullah Ibnu Abbas. Wallahu a'lam bishawab. Walihada kana Sufyan ats-Tsauri yaqul idza ja'aka at-tafsir Al-Mujahid fahadbu hadith. Oleh karena itu Sufyan Ibnu Sa'id ats-Tsauri, tokoh yang besar, alim yang besar di abad yang setelahnya, beliau mengatakan kalau datang tafsir, kamu mendapatkan tafsir dari Mujahid menafsirkan Al-Quran, maka cukup bagimu, karena apa yang didapatkan dari Mujahid itu tidak lepas dari apa yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Abbas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan keterangan ini menjadi keterangan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf atas segala keterlambatan. Dan juga saya mohon maaf karena materi yang kedua tidak bisa kita dengarkan. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Dan terakhir, kalau ada kata-kata kami yang salah dan ada yang kurang berkenan, kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.